Apakah termasuk bid'ah mengadzani mayit di lubang pemakamannya? Dan bagaimana dengan adzan kepada si bayi yang baru lahir? Apakah termasuk satu bid'ah? Jazakumullah khairan. Wa anta jazakallahu khairan. Termasuk amalan bid'ah mengadzani mayit di lubang pemakamannya. Termasuk amalan bid'ah. Karena tidak diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam adanya adzan di pekuburan. Yang ada anjuran beristighfar dan mendoakan kebaikan kepada si mayit, mendoakan kebaikan kepada si mayit. Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah selesainya dimakamkan, maka beliau mengatakan istaghfiru li akhikum wasalu lahu at-tathbit fa innahu al-ana yus'al. Beristighfarlah kalian untuk saudara kalian dan mohonlah semoga Allah Subhanahu wa taala mengokohkan dia pada saat menjawab pertanyaan-pertanyaan ujian di alam barzakh, karena sesungguhnya dia sekarang ini dalam keadaan diuji, ditanya dengan pertanyaan-pertanyaan di alam barzakh. Adapun tentang mengadzankan bayi, tidak ada satupun hadis yang sahih yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat bayi baru dilahirkan apakah itu adzan, demikian pula iqamah. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab.